nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang abis bersila semutan. Itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Okay? Nah, dan Nabi SAW, Bapak sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Okay? Dan zaman dulu kan enggak ada sains. Zaman dulu enggak ada sains. Jadi zaman dulu benar. Zaman dulu tuh benar. Benernya gimana? Ya karena mereka beriman, benar-benar iman yang benar gitu ya. Sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar Rasulullah SAW saat itu, mereka semua bilang samina wa atho'na ya Rasulullah. Kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan. Titik, enggak ada yang lain. Enggak usah bertanya mana buktinya, mana mana kajiannya, enggak ada zaman dulu. Ya. Kalau zaman sekarang beda lagi, ya. Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya, ya. Kami dengar dulu tapi kami pikir, samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan, ya mereka mungkin belum paham, ya. Bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada dari mana? Dari hadis. Kan gitu. Ya, jadi Nabi banyak sekali hadis tentang bekam. Baik, kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan bahwa amal itu diangkat pada dua hari, bukan hari Ramadan ya, hari apa? Rasanya sama hari Kamis. Dan ternyata ada satu riset yang menyebutkan bahwa di sini sebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa dua kali seminggu, mereka menyebutkan dua kali seminggu itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi mereka nggak nyebutin sakitnya apa, puasanya apa, hari apa, mereka nggak sebutin. Nabi udah kasih contoh gitu kan. Ya, jadi saat ini sebenarnya bulan ini kalau saya boleh bilang, boleh katakan bulan ini justru malah selama 30 hari penuh kita dituntut sebenarnya untuk meng-cleanse atau mendetoks seluruh badan kita dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita mulai berpikir untuk healthy lifestyle. Healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW zaman dulu penyakit-penyakit berat gak ada, kebanyakan penyakit wabah? Karena mereka makannya sederhana, gak kayak kita zaman sekarang. Ya, ada yang berbuka mungkin pakai apa tuh, lontong ya. Apa tuh namanya dibungkus yang lontong ya, lontong yang dibungkus pakai daun pisang tuh? Arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu, biasa gitu. Tangan tengahnya megang cabai, gitu. Ya, jadi puasa ini kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah ilustrasi sederhana gini, Bapak sekalian. Katakanlah kita punya dua jenis pertanian, ada pertanian organik sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini dalam setahun penuh itu pertanian itu disemprotin dengan pestisida, disemprotin dengan insektisida segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Okay? Nah, terus tiba-tiba si petani ini atau si ya, petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Dapat hidayah akhirnya dia berpikir untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik, kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu, Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang disebut dengan land clearing. Land clearing. Land clearing itu tanah pertanian dia tadi itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma gemburkan terus dikasih pupuk-pupuk alami semua. Itu namanya land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi enggak boleh kasih apapun kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke. Okay. Nah, sekarang setelah nanti sudah cukup tanah tadi sudah bagus baru ditanam. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya buat tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur aja lah, dalam kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan ini, 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah atau hidup sehat? Enggak mau jawab di padu. Jujur aja kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak bukan nyampah sih terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makan-makan yang justru enggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah bukan bikin land clearing. Jadi kalau saya katakan ada tanda orang yang gak sukses puasa Ramadannya secara fisik ya, adalah hari pertama ditimbang berat badannya 60, hari terakhir 70, itu gak benar puasanya. Gitu. Ya, ya iyalah, orang justru kita sekarang mau restriksi kalori, kok malah justru malah kalori digede-gedein. Ya.